Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman kathira wa ba'na. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik Ibn Aqil rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, kita merujuk dulu terus yang kemarin kita lewatkan. Faqaddim di situ ya, ya Rabbi. Faqaddim al-akhass fi ittisali wa qaddim al-mashiq fi ittisali. Ma'rif. Ittisali darun wa majrurun muta'alliq bi qadim yaqaddim yaqaddim yaqaddiman yaqaddiman al-waw hatifa qaddiman fil 'amr fi'lu amrin fi'lu amrin ya amrin fi'lu amrin fi'lu amrin fi'lu amrin ya mabni 'ala al-fath li ittisali bi mantaqin khafifa والفعل ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت ما اسم موصول مبني على سكون في محل نصب مفعول به شئت شئت فعل ما فعل وفاعل فعل وفاعل شاء شاء فعل ما مبني على سكون لاتصاله بضم الرفع متحرك التاء التاء ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع فاعل والعائد والعائد محذوف إيه محذوف تقديره شئته شئته والجملة والجملة صلة الموصولة صلة الموصول لا محل لها لا محل لها في الانفصال في الانفصال جار ومجرور متعلق بكلمة يقدما إيه وفي اتحاد رتبة تلزم فصلة وقد يبيح الغيب فيه وصلا ايه siap ya nanti merangkum pembahasan yang sudah lewat dari wasil awisil. Al-waw hafifa ittihad jar wa majrur ya muta'alliq bi bi وفي اتحاد رتبة الزم فصلة إلزام إلزام الآتي رتبة مضاف مضاف إليه وفي اتحاد رتبة يا وفي اتحاد رتبة الزم فصلة معنى اتحاد مضاف اتحاد مضاف ورتبة رتبة مضاف إليه إلزام إلزام فعل أمر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت فصلا فصلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح مستتر وقد يبيح الغيب فيه وصلا الواو عاطفة قد حرف التقدير يبيح فعل مضارع الغيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة

karena masing-masing ada syahidnya ya. Apa, siapa yang bisa menyebutkan syahid kuntuhu dengan al-ittisal? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan syahidnya kuntuhu dengan al-ittisal? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Iyakunhu falan tusallat alaihi. Ya, in yakunhu falan tusallat alaihi. Kemudian yang infisalnya ada enggak syahidnya? Yang infisalnya qad kuntuhu. Siapa yang menyairnya ada enggak? Dibawakan enggak? Ada, siapa yang bisa? Hah? Ya, lain kana iyahu laqad hala ba'dana an ahdihi. Terus wal insanu qad yataghayyar. Qad yataghayyar. Aidah. Ya, fa kana lain kana iyahu, ya lain kana iyahu laqad hala ya ba'dana an al-'ahdi. Wal insanu qad yataghayyaru. Ya. Kemudian kalau khilzanihi, babnya khilzanihi yang mutasil contohnya apa syahidnya? Siapa yang hafal? Bulir tu sun amri'in barin ikha ikhaluka hu ikhaluka hu. Itu yang fasih. Tapi yang secara kias akhalakuhu. Itu yang fasih dengan kasrah. Tapi secara kias hathaya. Nah itu dihafalkan. Meskipun sepotongnya ini gak apa-apa kalau enggak mampu semuanya. Boleh itu sunnah mariin berin ikha lukahu. Yang munfasilnya akhi apa? Hasibtuka. Apa? Hasibtuka iyahu. Ya, akhi hasibtuka iyahu. Segitu aja kalau enggak mampu semuanya dihafalkan ya. Enggak apa-apa. Akhi hasibtuka iyahu. Lanjutannya sendiri gitu. Kalau yang lebih bagus sudah hafalkan semua. Ya, insyaallah. Paham ya ini ya, bahasan yang ini ya. Kemudian waqad dimil akhass fi ittisali waqad liman mashita fi infisali. Ya, ini pembahasan ini tentang kaidah ya penggunaan dua dhamir ketika berkumpul. Bagaimana rinciannya, siapa yang bisa merinci? Apabila dua dhamir berkumpul bertemu. Paham? Apabila ada dua dhamir, iya. Yeah. Dua dhamir mutlak atau bagaimana? Ya, ada dua dhamir yang mansub berkumpul, maka yang didahulukannya akhas. Iya, yeah. Yang didahulukan akhas. Kapan harus didahulukan akhas ini? Apabila dua dhamir berkumpul berkumpul ya. Apabila dua dhamir berkumpul berarti mutasil kan? Ya, apabila dua dhamir berkumpul yang mutasil maka harus didahulukan al-akhas. Adapun kalau tidak berkumpul maksudnya dipisah bagaimana? Ya, boleh didahulukan yang manapun. Boleh yang akhas, boleh yang ghairu akhas. Contohnya apa? Contohnya hah? Contohnya ya butuh dua makul, berarti kan pilihnya harus butuh dua makul, iya kan? Ya. Apa? Dari yang sudah lewat itu. Apa? Ya adzirhamu a'taitu kahu. A'taitu kahu. Ya, kalau disambung seperti ini wajib didahulukan apa? Kaf dulu. A'taitu kahu, karena kaf mukhatab lebih khusus daripada lahu ghaib. Adapun kalau dipisahkan maka boleh dikatakan atau boleh didahulukan yang akhas dulu a'taitu ka iyyahu ataupun apa? Yang ghairu akhas dulu a'taituhu iyyaka. Mutlak atau ada batasannya? Hah? Mutlak atau tidak? Hah? Mutlak atau tidak? Ma'ani al-labas, kalau aman dari labas. Kalau tidak aman dari labas maka harus bagaimana? Mana kalau yang harus dulu? Seperti apa contohnya? Zaidun. Ketika antum menghendaki bahwasanya, ya, akhirnya adalah kamu, berarti apa? Zaidun a'taituka. Ya. A'taituka apa? Yahu. A'taituka yahu. Kalau munfasil, kalau munfasil a'taituka. Boleh enggak dikatakan Zaidun a'taitu iyyaka dalam keadaan maksudnya adalah Zaid aku berikan kepadamu? Tidak bisa, tidak mungkin. Karena difahami bahwasanya kamu yang makhudnya, ya kan? Zaid yang akhirnya. Jadi kalau didahulukan yang apa? Yang haru akhusru, yang haru akhusru sebagai Zaidun a'taitu iyyak, mana nih maknanya Zaid aku berikan kepada Zaid dirimu. Tuh, jadi. Adapun kalau dua dhamir berkumpul, yang satunya marfu dan yang lainnya mansub, bagaimana? Mesti didahulukan yang marfu. Ya, mesti didahulukan yang marfu. Meskipun yang marfu ini dari sisi khususiyahnya apa? Anqas, ya kan? Seperti apa contohnya? Dorobuna. Ya, dorobuni. Ya. Kenapa harus didahulukan yang marfu dulu padahal dia derajatnya ghairu khos? Ya. Kan dhamir ghaib ya, satunya untuk mutakallim. Jawabannya apa? Karena yang pertama dia dhamir rafa. Yang kedua karena kekurangan ini tertanggalkan. Tertanggalkan dengan apa? Keberadaan dhamir rafa ini seperti satu bagian dengan fi'il. Fa'ilnya seperti satu bagian dengan apa? Fi'il. Makanya dalam penulisan suka disambung dengan dharabtu. Seperti satu bagian dengan fi'il. Ya, kemudian jangan dulu. Apal dak? Ya. Kalau berkumpul dua dhamir yang satu rujbah, bagaimana kaidahnya? Berkumpul dua dhamir yang satu rujbah. Kalau tadi kan berkumpul dua dhamir yang rujbahnya beda ya. Maka didahulukan yang apa? Yang khos. Pada yang mutasil, kalau yang munfasil ya bebas, kecuali tidak aman dari labus. Nah sekarang kalau berkumpul dua dhamir yang rutbahnya satu, satu tingkat, bagaimana faedahnya? Harus di fasal. Sebagaimana kata Ibnu Malik kepadanya, wafid hadi rutbatil yang fasla. Mutlak atau bagaimana ini? Di fasal. Mesti kalau berkumpul dua dhamir yang satu tingkat ini di fasal, mutlak atau bagaimana? Ada yang dikecualikan. Itu apa? Jika lafadznya berbeda, kurang mengena. Ikhwan. Ya kecuali kalau yang satu rubah ini adalah sama-sama dhamir ghaib. Titik atau lanjut. Dalam keadaan lafadznya nau dari dhamir yang ghaib ini berbeda. Nah, itu. Paham ini? Bisa difahami kan? Sebelum lanjut ada pertanyaan? Iya. Berbeda lafaz pun harus difasal. Seperti Az-Zaidan a'taituka. Apa berarti? Iya kuma. Bukan a'taitu ka kuma. Berkumpul kafnya. Apalagi kalau ka a'taitu kaka nanti. Gak bagus gitu. Pokoknya itu hanya pada apa? Yang lain saja itu pun dengan syarat agar apa? Nau'nya berbeda. Lafadznya berbeda. Itu amit ya. Yang latihan. Nah sekarang ini. Boleh gak kalau dikatakan a'tai tuhuka, boleh? A'tai tuhuka. Seperti al-malu a'tai tuhuka. Boleh enggak? Secara kaidah menurut Ibnu Malik enggak boleh, kenapa? Karena di situ didahulukan apa? Yang baru akhas, alam akhas. Harusnya bagaimana? A'taitu kahu. Tapi ada enggak yang membolehkan? Hah? Ada yang membolehkan. Siapa? Marwan atau siapa? Makanya mungkin siapa yang membolehkan Marwan apa? Maksud saya yang membolehkan Marwan atau siapa? Siapa? Ibnu? Oh, Ibnu Adil. Siapa? Al-Mubarrid. Meskipun mereka membolehkan dan juga Al-Qudama, ada banyak yang membolehkan. Meskipun membolehkan, tetapi tetap mereka mengatakan bahwasanya kalau tidak hulukan yang Al-Fos, maka yang lebih bagus bagaimana? Al-Fos, sehingga dikatakan bagaimana? Apai Apai tuhu iya kan gitu. Coba yang baik-baik ya, kami baik-baik ini. Pengenalan bonder. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau tanya kan? Hah? Iya. Bisa juga. Cuma yang lain gak usah sih. Karena bukan hanya apa? Al-Mubar tapi wakantir minang aku dama ya, tapi antum yang gunakannya lebih sosok yang lebih bagus. Kalau ada yang naik terus, kenapa? Ya, kita berpindah pada yang di bawahnya, kecuali kalau memang menyesal. Show di sini kami ya. Ya, pembahasan yang sudah lewat. Masih ada kaitannya pembahasan berikutnya dengan bomir Nunu al-Wiqayah. Pembahasan Nun al-Wiqayah ada kaitannya dengan bomir Nun al-Wiqayah. وقبل أن النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. وابو حرف عطف قبل ظرف ما ظرف مكان الزمن مكان مكان نسيم مكان tempat. Ada makan kadang makan dengan zaman. Lihat pembahasannya. Waqabla yannafsi, sebelumnya an-nafs. Yang dimaksud dengan ya an-nafs adalah apa? Ya al-mutakallim. Ungkapan kebanyakan ahli nahwu yang lain adalah ya al-mutakallim. Karena ya an-nafs itu memungkinkan juga ya mukhatab. Tapi kalau ya al-mutakallim ya jelas. Sebelumnya an-nafsi. Ini idhofa apa ini? Idhofatu adal ala madluli. Seperti ma'an nafiyah. Ini idhofah adal ala madluli. Menunjukkan sesuatu kepada yang kepada mana yang dituju, kepada mana yang ia menunjukkan kepadanya. Menunjukkan satu lafaz penyandaran satu lafaz kepada maknanya gitu. Idhafatu ad-dal ila madluli. Ad-dal yang menunjukkan, madluli penunjukannya. Wa qabla ya an-nafsi, sebelumnya an-nafsi. Di sini kita rub dulu ya, qabla dharfu al-makan mansub. Ya, wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Ya. Muta'alliq dengan apa? Muta'alliq bi iltazim bil tuzim al-ati. Amilnya itu al-tuzim yang menasabkan qabla ya. Jadi qabla dharfu zaman muta'alliq bil tuzim al-ati. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah wa mudhaf ya apa di sini ya? Mudhafun ilaih. Ya, qusida bihi lafdhu. Atau kalau ya dimaukan maknanya qabla ya an-nafsi, ya an-nafsi ya jelas ya, maukan lafad ini ya an-nafsi, ya mubaf itu, an-nafsi mubaf ilaih. Kemudian ma'a al-fi'lil tuzim. Ma'a ini apa ma'a? Hah? Taraf juga, taraf apa ma'a? Makan, iya. Ma'a al-fi'li, bersama fi'il. Ini taraf muta'alliq mahdhuf hal. Ya, hal dari ya an-nafs nanti akan lebih jelas dari maknanya itu. Ultuzim, ya tetapilah nunu nun wiqayah. Walaisi qad nudhim. Laisi tanpa nun qad nudhim. Terkadang disebutkan dalam nazm, dalam syair. Kita ulangi terjemahnya. Ya.

yang didhofahkan kepada yang mutakallim. Maksudnya kalau enggak ada ya-nya, mungkin difahami itu bukan apa? Fi'il tapi isim. Iya. Seperti dorobani. Iya, dorobani dikasih nun, jelas doroba di sini fi'il atau isim? Dorobani, doroba fi'il atau isim? Tapi sekarang kalau enggak ada nunnya, enggak ada harokatnya lagi, memungkinkan di situ difahami fi'il juga isim, karena ada isim dorob namanya itu dorob, dorobi ya. Berarti dia apa itu? Doribi ya. Dorob, doroba kan setelahnya iya, berarti ikuti iya kan, dorobi ya. Doribi berarti ya, dorobi ya, dorobi. Ada dorob itu maknanya madu putih kalau misalnya yang kental, misalnya isim dorob ya. Jadi kalau tidak ada apanya, nunnya disangka isim. Ya. Wadzalika nahwu contohnya akramani wa yukrimuni akrimni. Waqad jaa hazfuha ma'alaysa syudzuza. Dan kadang datang pembuangan nun bersama fi'il laisa secara syadz. Sebelum ini paham ya, jadi kenapa nun ini disebut dengan apa nun? Oh ya, alasan yang pertama katanya apa? Agar untuk menjaga, ya agar jangan sampai fi'il dikasrah, ya kan? Dorobani, kalau ada nunnya dorobi jadinya kan. Nah, atau alasan yang kedua, agar jangan tersamarkan antara fi'il dengan isim. Ya kalau nggak ada nunnya, ya memungkinkan fi'il, memungkinkan isim, ya. Bingung orang. Tapi kadang katanya datang pembuangan apa? Nun wiqoya bersama laisa syudhuza. Sebagaimana dikaitkan oleh Sibawai. Kurang pas maksudnya. Syudhuzan kama qala syair. Sebagaimana dikaitkan oleh Sibawai adalah ada nunnya laisani. Sebagai perhatian tadi ya. Alaihi rajulan laisani. Ya, di antara contoh dibuangnya nun bersama laisa syudhuzan adalah ucapan penyair, ada tu qaumi ka'adidit qaisi id zahabal qaumul kiramu laisi. Ada tu qaumi, aku menghitung jumlah kaumku banyak sekali gitu. Ka'adidit qais, seperti jumlah qais, romel. Apa romelnya? Krikil-krikil yang banyak itu. Namanya rimal itu ya, ar-romal, rimal. Izzahabal qawmul kiram, tatkala kaum yang mulia itu telah pergi, yang meninggal. Laisi, kecuali saya yang masih tersisa. Irobnya juga bermanfaat itu. Disitu adatu fi'ilun wa fa'il qawmi, ya qawma fulbih. Ya adatu, dan dia mudhaf, yang mudhafilih. Ka'adidi tois jar majrur, ka'adidi tois jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sifat bi mausuf mahdhuf. Jadi ini penting ya, ka'adidi tois itu jar majrur ya kan, kafnya harfu tashbih tapi huruf jar dia, jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, dia muta'alliq dengan mahdhuf sebagai sifat dari mausuf ya mahdhuf, mausufnya mahdhuf. Takdirnya apa? Adadtuhum addan mithla adid gitu. Aku menghitung ya, mereka dengan hitungan ya seperti apa? Adid, hitungan apa? Jumlah apa? Krikil-krikil. Dan adid mudhaf atau mudhafun ilaih. Ini dharaf ya, lima mabun min az-zaman. Muta'alliq bi dhahaba. Perinciannya di situ. Ya syaitnya laisi. Laisi di situ laisi, laisi bagaimana? Ini apa lais? Fi'lun ma'ruf bi nafsihi apa? Kana ya kan terpaul isma tansibul khabar. Mana isimnya? Dhamir mustatir. Fihi wujubat berarti karena dia isim maksudnya.

Qab, qab. Ingatkan hadis tentang qab, qab. Ucapannya apa? Merakai. Qab, qab. Cukup, cukup. Ada dalamnya qadi, qadi. Ay hasbi, maknanya hasbi. Maknanya hasb, isim. Ya. Ini hasbi. Ya. Waqad dijtama' al-hadf wal-ithbat fi qawlihi, dan telah berkumpul pembuangan nun dan penetapannya pada ucapan penyair. Qad niya min nasril fubaybaini qadi laysa al-imam bi-shahihil mulhidi. Di sini qad ni dengan apa? Ithbat an-nun. Cukup bagiku. Min nasril khubaybaini, dari menolong al-khubaybaini. Ini saya tidak mau menolong lagi. Tidak menolong al-khubaybaini, dua khubayb. Qadi, cukup begitu. Ya, itu syahid yang kedua. Lihat catatan akhir, faedah tambahan. Al-i'rab, lihat. Al-i'rab, nomor tiga. Qad ni qad ismun bima'na hasab. Isim dengan mana hasab. Mubtada, mabni ala sukun bima'an rafa' wal nun lil wiqayah. Qad mudhaf wal ya allati lil mutakallim mudhafun ilaih. Jadi antara mudhaf ilaih di tengah-tengah apa? Nun qayah ya. Qad mudhaf wal ya allati lil mutakallim mudhaf ilaih mabni ala sukun fi mahalli jarin min nasb jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar al mubtada. Khabar al mubtada. Qad ni min nasri al khubabain. Cukup ya diriku dari menolong dua khubayb. An-nasr mudhaf, al-khubabain mudhaf ilaih. Qadi yajuzuna, di sini qadi boleh. An yakuna qad hadha ism fi'il, boleh pada contoh qadi di sini. Qadi tanpa nun untuk dia dibawa pada isim fi'il. Isim fi'il, maka ja'alahu Ibnu Hisham isma fi'il. Dan Ibnu Hisham telah menjadikan qadi di sini sebagai isim fi'il mudhari' dengan mana yakfini. Yakfini. Kalau isimnya hasbi gitu. Wa ja'alahu ghairuhu isma fi'ilin madh. Dan sebagiannya menjadikan qadi di sini sebagai isim fi'il madh. Mana kafani gitu. Wa ja'alahu akharun isma fi'il amr, yang lain menjadikan isim fi'il amr. Maknanya liyakfini. Liyakfini, hendaknya cukup baikku. Wa hadzal akhir ra'yun dha'ifun jiddan, tapi yang terakhir ini pendapat yang sangat lemah sekali. Ya. Wa ya'ul mutakallim 'ala kulli hadhihi al-ara' maf'ulun bih. Maka di atas semua pendapat ini, apakah pendapat yang pertama yang menjadikan qadi sebagai apa? Isim fi'il, atau pendapat yang kedua yang menjadikan sebagai yang pertama tadi apa? Menjadikan qadi, qadinya isim fi'il mudhari', atau di atas pendapat yang kedua yang menjadikan qadi sebagai isim fi'il madh, atau yang menjadikan qad di situ sebagai isim fi'il amr dengan makna liyakfini. Atas semua penafsiran ini tetap ya-nya diarah sebagai maf'ul bih. Ya. Wa yajuzu an yakuna qad isman, tapi boleh juga untuk qadnya dibawa pada isim seperti yang sebelumnya. Di makna hasab mubtada dengan makna hasab mubtada. Wa ya'ul mutakallim mudhaf ilaih, dan ya mutakallim mudhaf ilaih. Wal khabar, khabarnya mana? Mahdhuf. Gitu. Wa jumlatul mubtada wal khabar, wa khabar wa jumlatul mubtada wa khabarihi muakkidah li jumlatil mubtada wa khabarihi as-sabiqah. Maka jumlah mubtada dan khabarnya mentaukid jumlah mubtada dan khabar sebelumnya. Jadi ada empat sisi ya pada qadi di sini. Laisa fil madh naqis al-imam ismuha, jelas ini bisyaih alba harfu jar zaidah, setelah laisa jarnya zaidah, ya kan, untuk taukid, ya, untuk taukid asy-syaikh khabar laisa mansub bi fathah muqaddar ala akhirih man min dhuhuriha isyghal al-mahal bi harakati harf al-jar az-zaid al-muhid sifa li syaikh, insyaallah jelas ya. Saya jadi situ qadni dan qad dan qadi pada tempat yang pertama dengan nun, pada tempat yang kedua dengan membuang nun.